Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-imam al-mujaddid Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, waqad bayyana Allah ta'ala hadzal asl fi awal suratul Baqarah. Min qawlihi ta'ala ya bani Israel, kata beliau, waqad bayyana Allah ta'ala hadzal asl fi awal suratul Baqarah min qawlihi ta'ala, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan pasal ini atau dasar pokok ini pada awal surat Al-Baqarah, yaitu dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya bani Israel udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ila qawlihi qabla dhikri Ibrahim alaihissalam ya bani Israel, kata beliau, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan pasal ini di awal surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wahai bani Israel, ingatlah oleh kalian nikmatku yang telah aku berikan untuk kalian. Naam. Qala syarih Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, dalam syarahnya itu, Allah jalla wa'ala fi surat Al-Baqarah anzala ayatin kathiratan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah telah menurunkan ayat yang banyak, fi bani Israel, berkaitan tentang bani Israel, litadkirihim ni'matallah, atau litadkirihim binikmatillahi jalla wa'ala alaihim. Naam, dengan tujuan agar mengingatkan mereka terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan untuk mereka, apa yang diberikan kepada mereka. Wa amarahum bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka agar mengikuti Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alladhi ya'rifuna nubuwatah, yang mereka mengenal dan mengetahui kenabiannya, wa risalatah, dan mengetahui juga kerasulannya, fi kutubihim, di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian wa basyarat bihi anbiya'uhum, dan juga para nabi mereka telah memberikan kabar gembira tentang adanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul di akhir zaman. Naam. Jadi di kitab-kitab mereka dan para nabi mereka, para nabi Bani Israel telah mengkabarkan tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bada'aha min qawlihi, yang Allah subhanahu wa ta'ala memulai dari firman-Nya, ya bani Israel, wahai bani Israel, udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah kenikmatanku atau ingatlah nikmatku yang telah aku berikan untuk kalian, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan tunaikanlah atau penuhilah janji, nah janjiku, niscaya aku akan penuhi janji kalian. Barakallahu fikum. Kemudian wa khatamaha biqaulih, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutup dengan firman-Nya, ya bani Israel, udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alamin. Wahai bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah memberikan keutamaan kepada kalian. Aku berikan keutamaan kepada kalian terhadap alam semesta ini. Inilah kenikmatan yang Allah ta'ala berikan kepada bani Israel. Naam. Namun sebaliknya mereka tidak mau kembali, tidak mau menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'ah. Dan berhati-hatilah kalian pada suatu hari yang jiwa itu tidak bisa membalasi jiwanya sendiri dengan sedikit pun, wa la yuqbalu minha adlun, dan keadilan enggak diterima lagi. Wala tanfa'uha syafa'atun, dan tidak pula bermanfaat syafaatnya. Thumma dzakara Ibrahim alaihi salatu wassalam faqal. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tentang Ibrahim alaihi salam. Al-Hanif, yang beliau adalah juluki dengan Hanif Ibrahim alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rabb-nya menguji Ibrahim alaihi salam dengan beberapa kalimat. Barakallahu fikum. Di dalam ayat yang mulia ini menjelaskan bahwasannya Bani Israel diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di alam semesta waktu itu, di zaman mereka, diberi keutamaan yang sangat besar. Seharusnya mereka mau kembali kepada apa yang Allah Ta'ala janjikan atau apa yang Allah Ta'ala perintahkan, beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam. Naam. Jadi Israel, naam, ini maknanya, bahasa mereka asli il ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Isra adalah abd. Jadi Israel adalah Abdullah maknanya. Adalah Abdullah. Jadi Jibril itu juga Abdullah. Naam. Kemudian Mikail itu juga Abdullah. Maknanya semua Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman bahasa Ibrani ya, bahasa mereka. Naam. Kemudian barakallahu fikum, kata beliau, kullu hadhil ayati ma bayyana al-ayatul ula ma bayna al-ayatul ula wa ayatul akhirah, kata beliau, kullu hadhil ayati, semua ayat-ayat ini, mulai ma bayna al-ayatul ula, dari ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir. Naam, ayatun katsiratun kulluha, ayat-ayat yang banyak semuanya, fi Bani Israel, berkaitan tentang membicarakan Bani Israel, litadkirihim, untuk mengingatkan mereka, binimatillahi, dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, biirsalir rusul wa inzalil kutub, dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab, wa annal wajiba alaihim, seharusnya bahwasannya kewajiban untuk mereka, an yu'minu bi rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seharusnya mereka harus beriman, an yu'minu bi rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beriman kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun mereka tidak mau beriman, sehingga mereka termasuk orang-orang yang sesat. Warano Israel hum awladu Ya'qub. Nah, ala sahih, ini menurut pendapat yang benar, bahwasanya Bani Israel ini adalah keturunan anak-anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam. Fa Israel huwa Ya'qub, sehingga keliru besar sebagaimana dinukilkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Naam, bahwasanya barang siapa, nah, dilarang manusia atau seorang untuk melaknat Israel, karena Israel itu adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, sehingga ucapan Syiah Rafidah yang mereka berteriak-teriak mengatakan al-maut li Amerika, al-maut li Israel, keliru, besar. Karena Israel siapa? Ya'qub alaihissalam. Berarti maknanya kematian untuk Nabi Ya'qub alaihissalam. Ya, doa yang jelek untuknya. Ini tidak diperbolehkan. Naam. Jadi Israel maknanya Abdullah ya. Tapi Israel adalah nama untuk Nabi Ya'qub alaihissalam, li'annahum min dzurriyyatihi, karena mereka termasuk keturunannya. Wahum isna asyara sibtan, bahwasannya mereka memiliki 12 keturunan. Kullu min abna'ihi sara lahu dzurriyyah, masing-masing anak itu, naam, apa, mereka memiliki 12 cucu. Naam. Kemudian masing-masing anak dari anak-anaknya memiliki keturunan, sara lahu dzurriyyah, masing-masing memiliki keturunan. Wa kullu dzurriyyatin yusamuna as-sibt bimathabatil qaba'il fil Arab. Dan masing-masing dzurriyyah keturunan, naam, mereka menamakan dengan as-sibt. Dinamakan dengan sibtun bimathabatil qaba'il. Kedudukannya seperti kabilah-kabilah di Arab. Qala ta'ala wa qata'nahum usnatai asyrata asbatan umama. Naam, dan kami telah memecah-mecahkan atau kami telah memilah-milahkan, memisah-misahkan mereka menjadi 12 asbatan, yaitu keturunan-keturunan atau kelompok-kelompok, umaman, dan sebagai umat, atau asbatan umaman, mereka umat dijadikan umatnya isnatai asyrata, yaitu 12. Tapi semuanya keturunan siapa? Nabi Ya'qub alaihissalam. Sehingga Israel, Banu Israel adalah keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam, sehingga dilarang kita melaknat Israel. Nah, kan Israel adalah Ya'qub alaihissalam. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-muallif al-imam al-mujaddid at-tamimi rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa yaziduhu wuduhan ma sarahat bihi sunnah fi hadha, min al kalam al kathir al bayyin al wadih lil ami al balid, kata beliau. Dan juga ditambahkan lagi, nam dengan yang tampak jelas benderang masyarakat di sunnah yang telah terang-terangan as-sunnah, itu hadis yang sahih menjelaskan fi hadza dalam masalah ini, min al kalam al kathir, berupa ucapan yang banyak, al bayyin yang jelas, al wadih yang gamblang, lil ami al balid, untuk orang awam yang dungu atau orang awam yang bodoh. Tsumma sara hadza aghrab al asya, kemudian menjadilah ini perkara yang paling asing. Wa sara al ilmu wal fikhu wa al bidah wad dalalat, dan menjadilah ilmu dan fikih itu menurut mereka adalah apa? Kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan seperti ini. Barakallahu fikum. Jadi mereka memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan fakta. Qala syarih Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala, kata beliau, "Na'am, ya ja'at la hadis, datang di dalam hadis-hadis allati fiha, yang di dalamnya min al-has, ada dorongan ala ta'allumil ilmi, untuk mempelajari ilmu, wa targhib fi, dan nah untuk memberikan dorongan atau anjuran agar memiliki ilmu, agar mencari ilmu, wa bayanu ma huwa al-ilmu an-nafi', dan juga menjelaskan apa itu ilmu yang bermanfaat, wa ma huwa ilmu alladhi la yanfa'u asy-syai'ul katsir, dan apa itu ilmu yang tidak bermanfaat padahal sesuatu yang banyak, wa idza raja'ta kitab jami' bayan al-ilmi fadlihi li ibni Abdul Barr aw ghairihi 'arafta hadha, dan jika kamu mau melihat kembali, merujuk atau melihat kembali kitab jami' bayan al-ilmi fadlihi, kumpulan tentang penjelasan ilmu dan keutamaannya miliknya Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala atau yang lainnya, arafta hadza, niscaya engkau akan mengetahui permasalahan ini. Naam. Kemudian kata beliau, saral ilmu wal fikhu inda ba'dil mutaakhirin, maka menjadilah sekarang ilmu dan fikih itu menurut sebagian orang-orang yang belakangan adalah ilmu yang apa? Al-bid'ah wad-dalalat, huwal bid'ah wad-dalalat, kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan menurut orang-orang yang belakangan ini. Li'annahum tarakul ilma sahih, karena mereka meninggalkan ilmu yang sahih, ilmu yang syar'i mereka tinggalkan, padahal ilmu adalah sebuah patokan, sebuah pedoman. Kul hadhi sabili ad'u ilallahi ala basiratin, katakanlah sungguhnya ini adalah jalanku, aku menyeru berdakwah kepada Allah Ta'ala ala basiratin, di atas ilmu, bukan di atas hawa nafsu. Nah, kata beliau, wa li'annahum tarakul ilma sahih, karena mereka meninggalkan ilmu yang benar, al-mabni ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ilmu yang sahih yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah kitabullah, yakni Al-Quran wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, al-ahadith as-sahihah, hadis-hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Jadi ilmu yang benar, ilmu yang sahih, ilmu yang syar'i itu adalah ilmu yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah bifahmi salafil ummah. Dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para pendahulu umat. Naam. Wasara al-ilmu indahum qala fulan wa qala fulan wa hikayatun. Maka menjadilah ilmu sekarang menurut mereka, na'udzubillah, orang-orang belakangan yang mereka mengaku diri mereka adalah ahlu sunnah, mengaku diri mereka adalah ahlul ilm, mengaku diri mereka adalah ulama, mereka menyandarkan ilmu itu kepada fulan, qala fulan, qala fulan, berkata si fulan, berkata si fulan, wa hikayatun, dongeng-dongeng, cerita-cerita yang semisalnya. Tidak ya ikhwah, barakallahu fikum. Naam, ilmu yang hakiki, ilmu yang murni, yang syar'i adalah ilmu yang diambil atau dibangun di atas Al-Qur'an was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Bukan seperti mereka-mereka dari kalangan hizbiyun yang semisalnya, mereka mentahdzir memperingatkan manusia, jangan belajar dengan si fulan, jangan mengambil ilmu dari si fulan. Kenapa? Karena si fulan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika tanya buktinya mana? Kata si fulan. Kata si fulan. Tidak ada bukti sama sekali dengan hujjah atau dengan burhan. Hanya ucapan belaka, hanya cacian semata, hanya makian semata agar seorang jauh darinya. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Jadi kita harus berhati-hati di dalam memperingatkan umat dari kesesatan-kesesatan orang yang jahat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah merinci serinci-rincinya di dalam Al-Qur'an tentang kejahatan orang-orang munafikin, kejahatan orang-orang yang mereka membikin atau menghalang-halangi kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. Dan demikianlah, naam, kami telah merinci ayat-ayat kami agar semakin tampak litastabina sabilul mujrimin, agar semakin nampak jalannya orang-orang yang jahat, jalannya orang-orang hizbiyin, jalannya orang-orang yang menyeru kepada neraka jahannam, na'udzubillah, jalannya orang-orang khawarij, jalannya orang-orang murjiah, jalannya orang-orang qadariyah, orang-orang jahmiyah, dan yang semisalnya, yang mereka pengikut-pengikut hawa nafsu, yang mereka mengikuti naam ustad-ustad mereka atau mengikuti syekh-syekh mereka, walaupun mereka berada di atas kebatilan. Bukan seperti itu ilmu, tapi ilmu adalah apa? Adalah yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kata beliau, kaqaulihim, seperti ucapan mereka, innal qabral fulani yang fa'min kada, wa innal buk'ah fulani ra'a fiha fulanun fil manam kada, hadha ilmu ha'ula. Seperti ucapan mereka, sesungguhnya kuburan si fulan ini memberikan manfaat dari seperti ini, bisa menghilangkan malapetaka, bisa mendatangkan barakah, kata mereka ya. Wa innal buk'ah fulani, dan si tempatnya si fulan atau rumahnya si fulan itu, ra'a fiha, naam, ada yang melihat di dalamnya, ya, ada seorang yang melihat di dalamnya, fil manam, di dalam mimpi seperti ini, seperti ini, ya, yaitu semua datang dari syaitan. Hada ilmu haula, inilah ilmu mereka. Aw yabhathuna 'anil ahadits al mawdhu'ah, atau mereka mencari-cari hadis-hadis yang mawdhu'ah, yang palsu. Wal makbura allati qabraha ahlul ilm, ya, dan juga hadis-hadis yang sudah dikubur para ahlul ilm, hadis-hadis yang sudah enggak dipakai, hadis-hadis dusta, hadis-hadis yang berisikan dengan hadis palsu dan dusta, diambil oleh mereka. Wa bayyanu annaha makdzubah, dan juga ahlul ilm telah menjelaskan bahwasanya hadis-hadis tersebut adalah hadis yang dusta, yang didustakan, tidak diambil ilmunya atau tidak diambil sebagai hujjah. Fatajid al-mukharrafin atau al-mukhrifin yaja'alunaha sahihatan, kemudian mereka orang-orang yang mencari-cari tersebut, naam, mereka menjadikan hadis-hadis yang dusta tadi, hadis-hadis palsu, menjadi hadis yang sahih. Wa yuzayyinuna laha asanid, dan mereka menghias-hiasi dengan sanad-sanad. Nah, wa yuramimunaha wa yaqulun, dan kemudian mereka menyusun, disusun sanad-sanadnya seakan-akan apa? Sahih hadisnya. Wa yaqulun hadhihi ahadits sahihah, kemudian setelah itu mereka, setelah dibolak-balik disusun dengan sanad, nah, kemudian mereka mengatakan inilah hadis-hadis yang sahih. Wa yatrukuna ahadits sahihah alwaridah, dan kemudian mereka meninggalkan hadis-hadis yang sahih yang datang atau berada fil Bukhari, dalam Sahih Bukhari, wa Muslim, dalam Sahih Muslim, wa Sunan Arba', dan dalam Sunan Arba'ah, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, wal Masanidul Mu'tabarah, Mustad Imam Ahmad, dan yang semisalnya. Ya yatrukuna li'annaha laysat fi salihihim, mereka meninggalkannya, kenapa? Karena tidak ada atau tidak berada pada kepentingan mereka. Jadi yang mereka ambil adalah hadis-hadis yang palsu, yang bisa menguatkan pendapat mereka, yang bisa mendukung kepentingan mereka. Nah, seperti contohnya apa? Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, ilmu apa di sana? Negerinya negeri orang kufar. Ilmu apa di sana? Ilmu duniawi mungkin, tapi yang dimaksud kita untuk mencari ilmu adalah ilmu yang ukhrawi, ilmu yang bersangkutan dengan akhirat. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang sampaikan, insyaallah berikutnya kita baca pada pertemuan yang selanjutnya. Biidznillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.